Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita telah pelajari tentang tamyiz dzat yang menjelaskan tentang apa yang masih tersamar dari dzat-dzat. Al-Dhatul Mubhamatu. Apa saja ya, Afana? Apa Sufiya? Oh iya. Al-Adad, terus. Mekdar. Naam. Far'an litamiz. Al-Adad, indah ya, Pak Isa. Bilangan yang tamisnya mufrad nasab. Bilangan berapa saja? Bilangan 11 sampai 99. Contohnya? Istaro itu istrina gulaman. Nah, kalau bilangan 3 sampai 10, tamisnya apa? Tamisnya jamak majrur. Kalau bilangan 100, 1000? 100, 1000. Kalau 3 sampai 10 tadi misalkan indi salah satu kutubin majrur, jamak majrur. Kalau indi 100 dan 1000. Indi itu kutubin. Kutubin. Berarti apa? Jamak majrur ya. Jamak majrur juga. Tuafiku ya Abdillah. 100 1000. Sama Rafa. Indah ya kana, Pak Abdillah. Bilangan adat ini, pembahasan adat. Besak. Nasab. Nah, Abah Nabila. Apa? Majrur mufrad. Ahsanta. Mufrad majrur. Mi'atu kitabin alfu kitabin alfu rajulin. Nah, yang kedua al-miqdar, ukuran mencakup berapa perkara ini al-miqdar ya? Tiga. Yang pertama timbangan, ukuran maksudnya apa? Ya mekdar itu ukuran, timbangan, takaran, itu lagi, masaha, jarak luas. Nah, yang berupa timbangan, contohnya. Nah, office, office itu apa? Office, apa nama? Sok itu ditimbang, sok itu ditimbang. Timbangan ya, memakai yang ma'ruf indana kilogiroman, baik dotan. Saya membeli 1 kilogram telur. Nah, yang takaran tadi sudah ya, kofizen sam apa? Kofiz apa? Kuron misalnya. Yang jarak yang istara itu Sibron Ardon istara itu berapa meter? 98. samaniyata wa tas'ina mitran ardan. Al-adad tadi terlewat ya, terbagi menjadi dua, sharih dan mu'awal atau kinayah anis sharih. Yang kinayah anis sharih itu seperti tamyiznya kam istifhamiyah. Nah, karena kam terbagi menjadi berapa ya Fana? Dua. Yaitu istifhamiyah dan khobariyah. Nah, istifhamiyah itu menanyakan jumlah, kalau khobariyah itu menyatakan banyak. Nah, bedanya apa? Kalau kamnya istifhamiyah, maka tamyiznya nasob. Kalau kamnya khobariyah, tamyiznya apa? Majrur. Contohnya, kam kitaban endak, kam kitabin endak, bedanya apa itu? Kam kitaban endaka, berapa kitab yang kamu miliki? Pertanyaan. Kam kitabin endak, banyak sekali kitab yang kamu miliki. Nah, dan tandanya juga. Yang kitaban tanda tanya, yang kitabin tanda seru. Yang ketiga adalah syibhul miqdar. Syibhul miqdar seperti apa? Contohnya ya Abah Freda. Menyerupai takaran, ukuran. Tidak ada ukuran tertentu, tapi nah, misqala dzarratin khairan. Seberat dzarrah apa? Kebaikan. Yang keempat, cabang dari tamyiz. Contohnya apa? Hadza khatamun hadidan. Bisa dibaca berapa bacaan ini? Khatamun hadidan. Tiga yang pertama. Hadidan tamyiz. Yang kedua. Yang kedua dibantu ya, Pak Sofia. Yang kedua, Pak Lukman. Tanda khatam hadidin. Sunan apa? Mutaf mudaf ilai. Khatam hadidin. Yang ketiga. Yang ketiga, Pak Isa. Khatam hadidin. Badal ni. Baik, Alan Nastamir. Qala al-muallif rahimahullah wal mubayyinu li ibhamin nisbati, yang menjelaskan kesamaran nisbah. Ini tamyiz yang kedua ya. Jumlah. Tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Terbagi menjadi dua, imma muhawwalun au ghairu muhawwalin. Ya. Kalau mau kita buat rincian dulu, tamyiz nisbah, tamyiz jumlah itu terbagi dua, muhawwal dan ghairu muhawwal. Yang dirubah dari yang lainnya dan yang tidak dirubah dari yang lainnya. Yang muhawwal, qala imma muhawwalun anil fa'ili. Imma yang pertama dirubah dari fa'il. Contohnya, nahwu tasabbaba zaidun araqan. Telah bercucuran si Zaid itu keringatnya. Zaidnya mana ya Abu Abdillah? arakon. Dibaca nasab sebagai apa? Tamis dari sababa. Telah bercucuran apanya? Ini namanya apa? Muhawwal. Tamis jumlah muhawwal. Karena asalnya tasabbaba araku Zaidin. Telah bercucuran keringat si Zaid. Mudhof ilaih ditempatkan di tempatnya fa'il. Kemudian mudhofnya dijadikan tamyiz. Asalnya apa tadi? Tasabbaba araku Zaidin. Menjadi tasabbaba Zaidun arakan. Watafaqqa'a Bakrun Syahman. Telah penuh si Bakr itu lemaknya. Asalnya apa? Ya Abu Abdillah. Tafaqqa'a Syahmu Bakrin. Wataba Muhammadun Nafsan. Telah bagus si Muhammad tujuannya. Asalnya? Nah, washta'a qawli ta'ala washta'ala ra'su syaiban. Telah menyala kepala itu ubannya. Washta'ala syaibu. Syaibu ar-ra'si. Ra'si. Ini yang pertama. Coba di'rab ya akhana banabila. Washta'ala ra'su syaiban. Ista'ala fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Ar-ra'su fa'ilun marfu'un bil fi'li. Wa'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Syaiban tamyizu nisbatin muhawwalun anil fa'il. Nah. Yang kedua, imma muhawwalun anil maf'ul. Dirubah dari maf'ul. Jadi asalnya tamyiz itu maf'ul. Contohnya, wafajjarnal arda uyunan. Dan telah kami pancarkan bumi itu mata air, mata airnya. Syaitnya mana? Uyunan. Dibaca nasab sebagai tamyiz. Asalnya apa ini? Wafajjarna uyunal ardi. Nah. Au an ghairihima, atau dari selain keduanya, selain fa'il dan selain maf'ul, seperti dari mubtada. Contohnya, ana aktsaru minka malan, hartaku, aku lebih banyak darimu hartanya. Aku lebih banyak darimu hartanya. Mana syaitnya? Malan. Dibaca nasab sebagai apa? Tamyiz. Asalnya apa? Asalnya dia mubtada. Mali aktsaru min malika. Hartaku lebih banyak dari hartamu. Wa Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia darimu bapaknya. Aslinya apa ini? Abu Zaidin akramu min abi. Wa ajmalu minka wajhan. Lebih bagus darimu wajahnya. Sama ya. Baik, ini pembagian yang pertama, muhawwal. Muhawwal bisa dari fa'il, maf'ul, atau selain dari fa'il maf'ul. Yang kedua, au ghairu muhawwalin, tidak dirubah dari apapun. Contohnya, intala al-ina'u ma'an. Telah penuh bejana itu airnya. Nah, ina'u fa'il ma'an tamyiz. Walillahi darruhu farisan. Alangkah bagusnya dia sebagai penunggang kuda. Farisan. Qala asy-syarih. Iqra ya Hana Bawaida. tamyizun. Tasabbubi masdar. Fi'ilnya tasabbaba ya tasabbabu tasabbuban. Mubayyinun. Tasabbubi. Huwila. Ibhamun. Wajuila, juila. Nah, ucapan beliau tasabbaba Zaidun araqan, telah bercucuran si Zaid itu keringatnya. Maka kata araqan ini tamyiz, menjelaskan kesamaran sesuatu yang bercucuran dari kepada si Zaid. Karena dan asal dari ucapan ini adalah tasabbaba araqu Zaid. Fa'il, ya, telah bercucuran keringat si Zaid. Maka dipindahlah penyandaran kepada dari mudhaf, yaitu araku, kepada mudhaf ilaih. Yang menjadi tasabbaba Zaid. Ya, dipindah kepada Zaid, maka jadilah apa? Tasabbaba Zaidun, telah bercucuran si Zaid itu. Maka terjadilah apa? Kesamaran dalam penisbahan hal kebercucuran itu kepada si Zaid. Dari sisi dia. Kenapa? Karena tidaklah yang dimaksud zatnya itu yang bercucuran sendirian, akan tapi sesuatu yang berasal dari zat tersebut. Nah, sesuatu yang mutasabbibah itu dari sesuatu dari zat itu. Yang bercucuran adalah sesuatu dari zatnya, bukan zatnya sendiri. Maka didatangkanlah mudhaf yang sebelumnya sebagai fa'il dan dijadikan tamyiz. Maka hilanglah kesamaran tersebut. Sobaba Zaidun arokan. Kalau sekedar tasobaba Zaidun masih tersamar. Telah bercucuran sisit apanya? Darahnya, air matanya. Nah, arokan. Maka hilanglah apa? Al-Ibham. Istamir. Wal-ba'ithu. Anna dhikra syai'i mubhaman mufassaran awqa'u fin nafsi. Waqis alaihi ma ba'dahu. Nah, faktor yang mendorong atas hal itu. Kenapa sih kalimatnya harus tasobaba araku Zaidun kalau tidak dirubah? Tasobaba Zaidun arakan. Faktor yang mendorong atas hal itu adalah bahwasannya menyebutkan sesuatu secara mubham. Tasobaba. Kalau segera tasobaba araku Zaidun, nah sudah. Selesai kan? Telah bercucuran keringat si Zaid, titik. Tapi kenapa dirubah jadi tasobaba Zaidun? Tujuannya apa? Apa faktor yang mendorongnya? Karena menyebutkan sesuatu secara mubham, sesuatu yang masih samar, belum jelas, ya. Yang mubham yang apa ini? Ya, Abu Sufya. Tasabbaba Zaidun. Itu kalimat yang masih mubham kan? Telah bersucuran si Zaid. Kan masih mubham apa? Nah, summa dzakarahu mufassaran. Kemudian disebutkan kemudian dia menyebutkannya terperinci. Ya, telah bercucuran si Zaid arokon keringatnya. Au qaufin nafsi, lebih mengena pada jiwa. Ini ba'isnya ya, faktor yang mendorongnya. Nah. Untuk bisa bedakan dua kalimat ini, yang pertama apa tadi? Tasabbaba araku Zaidin. Telah bercucuran keringat si Zaid. Tasabbaba Zaidun araqan. Telah bercucuran si Zaid itu keringatnya. Nah. Yang kedua itu auqa fin nafs. Lebih mengena di pada jiwa. Waqis alaima ba'dahu, silahkan kamu kiaskan atasnya apa yang setelahnya. Bismillah. Nah, Luqman. Bermakna tasawbaba tahandar. Bermakna tafakoha. Tafakoha. Tafakoha intala. Hai kasirun. Kasuro. Kasuro wa aduma. Bermakna toba inbatato wa insarafan. Mana tasabbaba adalah tahaddaro. Ya, ini bercucuran. Mananya tafaqqa'a imtala'a. Penuh. Banyak. Besar. Mananya toba adalah lapang. Inbasata wansyaroha. Jiwanya lapang. Bagus. Baik jiwanya itu maksudnya inbasata. Insyaroha. Mananya sangat lapang. Istamir. Qawluhu nahwu. Wabadarnal ardo oyunan. Fa'oyunan samyizun. Muhawwalun. Muhawwalun an maf'ulin. Mabni. Mubayyinun. Mubayyinun. Kalau mabni itu nun dulu baru ya. Mubayyinun li ibhami naf. Nisbatit tafjiri. Nisbatit tafjiri. Ciri wa asluhu fadarna uyunal ardi fahal fahudifa fahudifal mudofu mudofu wa uqima wa uqimal mudofu ilaihi ilaihi maqamahu maqamahu fantasi fantasoba intisoba fantasoba in Asobi. Inti. Inti sobihi. Inti sobahu. Inti sobahu. Fahasola ibhamun fin nafsi. Mana nafsi? Fin. Fil. Fin nisbari. Fajia. Fajia. Fajia fil. Mah. Dufi wa ju'ila tamyizan fa qartafa'al il ibhami ibhamu. Supaya kalau sing ora ngerti di domah kabeh sih wae salah kali ya cuk. Kalau jelas misalkan ada huruf jar ya kasroh, kalau ada fi'il ya domah rofa. Ya. Tapi kadang ada kecenderungannya itu senengane ii terus gitu. Pokoknya i macam ni. Nah, qauluhu fajjarnahu fajjarnal ardha uyunan, kami pancarkan bumi itu mata air, mata airnya. Maka kata uyunan ini dibaca nasab sebagai tamyiz. Menjelaskan ya, muhawwal dirubah dari maf'ul menjelaskan kesamaran penisbahan pancaran, terpancar asalnya, dan kami pancarkan mata air bumi. Maka mudhaf dihilangkan. Mudhafnya mana, Aba Azam? Mudhaf itu yang mana yang dimaksud dengan mudhaf? Al-ardo. Kalau mudhaf ilaih? Kitabu Zaidin. Mana mudhaf, mana mudhaf ilaihnya? Kitabu. Kitabu sebagai apa? Mudhaf Zaidin. Zaidin mudhafun ilaih. Nah, kalau uyunal ardi, mana mudhafnya? Uyunal mudhafun. Nah, mudhaf ilaihnya? Ardi. Al-Abdi. Udifal mudof. Mudofnya dihilangkan. Mana mudofnya? Uyuna. Lalu mudof ilaih ditempatkan pada tempatnya mudof. Mana mudof ilaih tadi? Al-Ardi. Ditempatkan di tempatnya mudof, yaitu uyuna. Lalu fantusiba intisobau. Lalu dinasob sebagaimana nasobnya mudof. Jadi apa? Pajarna uyunal terus. Perhatikan urutannya. Uyuna dibuang. Sudah? Terus mudof ilahnya al-ard didudukkan di tempatnya mudof, lalu dinasob sebagaimana nasobnya mudof. Jadi apa? Fajarnal ardo. Maka terjadilah kesamaran dalam penisbahan. Kami panjarkan bumi itu. Apa? Lalu didatangkanlah yang dibuang tadi. Mana yang dibuang? Uyunan. Dan dijadikan tamyiz. Pembeda penjelas. Fajarnal ardo uyunan. Maka hilanglah kesamaran. Hemtaya afana? Pak Azam? Damir. Qauluhu au an ghairihima. Nah. An ghairihima. Ay bi anna yakun. Bi an. Yakuna muhawwilan. Muhawwalan. Anil mubtada'a. Anul mubtada'i. Wa huwal waqi'u ba'da ismi tafdili. Ramalan fil ayati tamyizun muhawwalun anil mubtada'i. Mubayyinun lil ibhami. Mana lil? Enggak ada alif lam. Li ibhami. Li enggak ada alif lam. Li ibham bukan lil. Mubayyinun li ibhamin. Ibhami. Li ibhami. Nisbatil aksariyati. Wal aslu mali aktsaru min malika. Fahadful fahudifal mubtada'u wa uqimal mudafu ilaihi. Uqima itu madhi majrur. Wa uqima mudafu ilaihi maqamahu. Fartafa'a wanfasola. Fasora billahdi. Alif lam itu. Fasora lafdu. Anna aktsaru minka. Fahasola ibhamun. Fin nisbati. Fa'utiya. Fa'utiya bil mahdufi waju'ila tamyizan fartafa'al ibhamu. Nah, ucapan beliau atau yang dari selain keduanya, selain fa'il dan maf'ul, yaitu dia tamyiznya itu dirubah dari mubtada. Muhawalanil mubtada itu adalah yang terletak setelah isim tafdhil. Masih ingat ya, isim tafdil itu yang bagaimana, Pak Abdillah? Isim tafdil. Yang bagaimana? Maya dulu alam musyaraka wa ziyada. Ada sama-sama dan lebihnya. Itu namanya tafdil. Musyaraka wa ziyada. Sama-sama. Misalkan, afdol. Sama-sama utama, tapi satunya lebih. Akbar. Lebih besar. Sama-sama besar, tapi satunya lebih. Wazannya apa ini? Af'al. Wazannya af'al. Mamnu minas sarfi. Ilahnya apa? Ilwasfiyah ma'a wazan fi'il. Nah, itu isim tafdil. Ya. Jadi yang muhawal dari mubtada ini yang terletak setelah isim tafdil. Maka kata malan dalam ayat ana aktsaru minka malan adalah tamyiz yang dirubah dari mubtada, menjelaskan kesamaran nisbah tentang banyak, aktsariyah, lebih banyak atau kebanyakan. Asalnya mali aktsaru min malika, kalimat tadi asalnya hartaku lebih banyak dari hartamu. Maka dibuanglah mubtada. Mana mubtadanya ya kana Pak Isa? Li. Itu enggak dipisah. Malun dengan ya. Bukan ma dan li. Mal harta, ya-nya mutakalim saya. Jadi mubtadanya mali. Mali dua-duanya. Mutuh-mutuh wilayah. Hartaku dibuang. Dan ditempatkan mudhaf, mubtadanya mal ya, malun mubtada. Ya-nya apa? Mudhaf ilaih. Maka mubtadanya dibuang. Apa tadi mubtadanya? Mal. Dan ditempatkan mudhaf ilaih di tempat yang mudhaf ilaihnya mana? Dhamir ya, ya mutakallim. Fartafa'a wanfasola. Maka jadilah dia rafa' dan munfasil. Kalau iya-nya ini kan domir nasab, domir mutasil jer. Mutofileh. Ketika kata mal dihilangkan, ya berdiri sendiri, maka kan enggak bisa. Ya, domir yang berdiri sendiri di depan kalimat, itu mesti domir apa? Munfasil. Rofa. Ya, fartafa wanfasola. Maka dia menjadi rofa dan menjadi munfasil. Rofa munfasilnya ya berarti apa? Ana. Maka bukan tiba-tiba langsung ya. Gimana bilangnya? Bisa kan? Maka jadi dhamir rafa munfasil. Ana. Aktsaru. Fa sara al-lafdhu ana aktsaru minka. Jadilah lafadznya aku lebih banyak darimu. Maka terjadilah kesamaran. Jadi dalam penisbahan lebih banyak apanya? Anaknya, hartanya. Fa'utiya bil mahdhuf, maka didatangkanlah kata yang dibuang. Yang dibuang tadi apa ya Afan Abu Ishaq? Kata yang dibuang tadi apa? Malun. Waju'ila tamyizan. Jadikan tamyiz. Jadilah apa? Ana aktsaru minka malan. Maka hilanglah kesamaran tersebut. Irtafa'a yang tadi domir rofa, kalau irtafa'a al-ibhamu hilang. Terangkat. Maka hilanglah, terangkatlah kesamaran tersebut. Istamir ya Afana, Abu Nabila. Ibhami. Li, ib ada linya. Huruf jar. Li ibhami nisbatil. Nisbatil. Nisbatil. Akromia. Di. Wa nisbatil. Ajamaliyati. Wa aslu. Abu Zaidin. Akromu. Wa wajahuhu. Ajamaliyati. Fa'fu'ila. Fa'fu'ila bihi ma taqaddama. Nah, demikian pula kata aban dan wajhan, ya. Dalam contoh apa? Zaidun akramu minka aban, wajmalu minka wajhan. Pada dua contoh setelahnya, masing-masing dari keduanya dari kata aban dan wajhan ini tamyiz, tamyiz dirubah dari mubtada. Berarti asalnya apa? Abu Zaidin akramu minka wajhu wajhu Zaidin ajmalu minka. Menjelaskan kesamaran nisbah akramiyah, kemuliaan, dan nisbah ajmaliyah, kebagusan. Asalnya Abu Zaidin akramu minka wajhu ajmalu minka. Maka dilakukanlah padanya seperti apa yang telah lalu. Ya. Nah. Abu Zaidin, mudofnya dibuang. Ya kan? Zaidun akromu hingga. Kemudian datangkan mudof yang dibuang tadi, aban. Nah. Kemudian kalau wajhuhu, berarti apa? Huwa ajmalu minka wajhan. Wallahu a'lam bissawab. Naktabi bihada barakallahu fiik. Nah. Yang dimaksud lebih mengenal kejiwa ini bahasa lain apa? Semacam lebih apa yang berubah atau lebih? Dari sisi apa? Ya lebih apa istilahnya? Membuat tertarik. Ya bisa mungkin ya. Nah, ketika orang mengatakan telah bercucuran keringat Z, sudah kan titik sampai itu. Enggak ada penekanan sama sekali kan. Ketika kita mendengar kalimat itu kan enggak ada keinginan untuk tahu apa. Ya sudah kan, kalimat berita telah bercucuran keringat si Z. Beda sama telah apa? Telah bercucuran si Z. Kan masih apanya gitu kan. Gitu, wallah alam, kurang lebih demikian. Maksudnya, awqaf. Ya boleh. Yang satunya yang kalimat biasa, yang satunya yang mengandung itu tadi, awqaf in nafs. Nah.